Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur kita dapat bersekutu kembali dalam ibadah kita sore hari ini, siang hari ini. Bersyukur kebaikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, menjauhkan kita daripada segala mara bahaya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Mari kita, saya ajak kita berdoa dahulu sebelum kita memulakan pendengaran firman. Haleluya. Tuhan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Bersyukur penyataan-Mu baik-baik kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas masa yang baik ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus menyertai kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Berdoa kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan, supaya kami fokuskan pelajaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu adalah firman-Mu yang benar Tuhan, yang memberikan kami kekuatan sentiasa mempunyai iman dan percaya dalam Engkau Tuhan. Tuhan, sembunyikan saya di balik salib-Mu Tuhan, supaya tiap apa yang keluar dari mulut saya Tuhan itu adalah daripada Engkau Tuhan, yang akan dapat memberkati kami Tuhan, menguatkan rohani kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, tiap roh-roh kejahatan yang coba mengganggu kami selama kami mendengar belajar firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya itu Tuhan, biar kami fokus kepada Engkau pada saat itu Tuhan. Hadirat-Mu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa semuanya ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk masa ini. Ya. Topik yang saya ingin bawakan pada kita pada hari ini, ya, kita masih lagi di dalam topik yaitu kerendahan hati. Masih lagi kita belajar tentang kerendahan hati. Oke, dan pada sore hari ini saya ingin membawa kita belajar satu topik yang saya satu tema yang saya berikan, yaitu menantikan Tuhan dengan iman dan doa dan dengan penyerahan diri kepada kehendak-Nya dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Kerendahan hati ini satu tema yang sangat baik, kan kita telah belajar dari awal bulan ini sehingga pada saat ini kita terus belajar akan tema ini. Oke. Mari kita membaca, membuka dalam firman Tuhan daripada Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 7. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat 14. Kalau kamu sudah mendapatkan, saya baca, kamu lihat, dan kita akan belajar bersama-sama daripada firman Tuhan ini. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini. Dengan Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud. Kita percaya Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang Tuhan katakan yang begitu dekat sekali dengan dia. Oke. Okay. Di sini kita belajar bagaimana Daud sentiasa berseru kepada Tuhan. Daud sentiasa mencari Tuhan di saat dia berhadapan dengan persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Kita melihat daripada pembacaan ini, Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Sentiasa berseru kepada Tuhan dalam setiap yang dia lalui dalam kehidupan kita. Dan dengan segala kerendahan hati dia berseru. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu mendengar. Tuhan itu mendengar akan setiap seru doa kita. Dan mari kita benar-benar yakin dan percaya apabila kita berdoa kepada Tuhan, apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu mendengar. Oke. Okay? Tuhan itu sentiasa menjawab doa kita apabila kita benar-benar yakin dan percaya dan mempunyai iman untuk datang kepada Dia. Seperti Daud, dia benar yakin bahwa apabila dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Oke. Okay? Kita tahu pada saat ini kita menghadapi situasi yang sangat mengguncang iman dan percaya kita kepada Tuhan, terutama dengan keadaan pandemik pada saat ini. Oke, okay. Seluruh dunia pada saat ini menghadapi keadaan yang begitu mengkhawatirkan. Kita tahu pandemi COVID-19 pada saat ini begitu banyak sekali mengganggu, okay, keadaan dunia pada saat ini. Okay. Seluruh dunia menghadapi keadaan yang tidak menentu pada saat ini oleh karena pandemi ini. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, oke, okay, kita memang merasakan takut. Kita merasa takut akan keadaan ini. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sentiasa berseru. Kita sentiasa datang kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud yang sentiasa datang kepada Tuhan apabila dia menghadapi satu keadaan masa-masa yang tidak baik yang Daud hadapi. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Okay. Dengan segala kerendahan hati kita, mari kita sentiasa datang kepada Tuhan. Berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sentiasa menyertai kita. Di dalam ayat 8, pembacaan kita sebentar tadi, Daud mengatakan bahwa carilah wajahku. Tuhan Daud menyatakan kepada Tuhan supaya Tuhan mencari wajah dia. Dan pada masa yang sama itu, Raja Daud juga mencari wajah Tuhan. Itu adalah satu keadaan yang benar-benar menyatakan bahwa Raja Daud benar-benar mau mencari wajah Tuhan di dalam apa yang dia hadapi dalam kehidupan dia. Okay. Cari wajah Tuhan. Apabila kita menyatakan bahwa kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, itu adalah semua satu kesia-siaan. Okay. Raja Daud di sini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia untuk mencari wajah Dia. Okay. Di dalam segala kerendahan hati kita, setia untuk mencari wajah Tuhan. Setia untuk mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan setia bagi orang yang setia mencari wajah Dia. Kita melihat di sini bahwa Raja Daud, kita tahu Raja Daud itu seorang yang setia. Okay. Tapi dalam pada masa yang sama Raja Daud juga mengalami banyak persoalan di dalam kehidupannya. Kita tahu Raja Daud ini bagaimana kehidupan dia. Okay. Raja Daud juga dikatakan seorang yang pernah berzina. Tetapi Raja Daud datang kembali kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hatinya, dia kembali kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Begitu dengan kita pada saat ini. Mungkin ada masa-masa kita lemah. Ada masa kita jatuh. Tetapi ingat kembali firman Tuhan. Kita bangkit kembali. Kita cari kembali wajah Tuhan itu supaya Tuhan memberikan kekuatan, mengembalikan kita di jalan yang benar bersama-sama dengan Dia. Raja Daud juga sentiasa berkomunikasi, berhubung dengan Tuhan. Lalu kita lihat dalam ayat yang 9 di sini. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Itu satu cara bagaimana Raja Daud sentiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Apabila dia datang kepada Tuhan, Raja Daud mengatakan, jangan sembunyikan wajah dia kepadanya. Sebab Raja Daud tahu bahwa apabila Tuhan tidak bersama-sama dengan dia, di situ kuasa-kuasa kejahatan akan menyerang Raja Daud. Oleh sebab itu Raja Daud menyatakan bahwa jangan sembunyikan wajah dia kepada dia. Begitu dengan kita pada saat ini. Okay. Kita sentiasa datang kepada Tuhan. Kita sentiasa mencari wajah Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar yakin bahwa Tuhan sentiasa menyertai kita? Banyak masa di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak masa kita seperti bagi saya sendiri, banyak masa saya tidak mengambil masa yang dekat dengan Tuhan. Ada masa itu saya merasakan secara pribadi saya lemah. Okay. Saya lemah di dalam mencari masa yang masa teduh bersama dengan Tuhan. Saya merasa lelah. Okay, saya merasa lelah. Dan saya mengingat kembali bagaimana Tuhan selama ini begitu baik kepada saya. Tuhan selama ini begitu memberkati saya. Okay. Memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan umur yang panjang. Saya bersyukur. Okay. Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Oke, untuk pengetahuan, bulan lepas saya sudah genap umur 53 tahun. Dan bersyukur umur panjang Tuhan berikan kepada saya sehingga pada saat ini. Dan terus bersyukur akan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Tapi banyak masa ya dalam kehidupan ini, kehidupan saya secara pribadi, saya tidak banyak masa yang saya buang untuk tidak bersama-sama dengan Tuhan. Masa yang begitu penting sekali untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan. Masa yang penting untuk saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya tidak buat, saya tidak ambil. Itu semua adalah kelemahan saya yang saya alami secara pribadi. Tetapi firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, firman Tuhan ini benar-benar mengajar saya. Kayak menegur bagaimana saya harus kembali kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Seperti Raja Daud yang sentiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab Raja Daud. Sebab Raja Daud mencari wajah dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita pada saat ini, jangan kita sia-siakan masa kita, okay, bersama dengan Tuhan. Jangan kita mengambil mudah, jangan kita mengambil remeh masa kita bersama dengan Tuhan. Masa teduh bersama Tuhan itu sangat penting. Okay. Walaupun mungkin kita tidak dapat menyatakan itu dengan sempurna bersama Tuhan, tapi apabila kita mencari masa yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, di situ kita merasa bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Mari kita menjadi seperti Daud yang sentiasa menyatakan kepada Tuhan supaya dia tidak menyembunyikan muka dia kepada kita. Okay. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan muka dia kepada kita. Kita mau supaya Tuhan sentiasa menunjukkan wajahnya kepada kita dengan menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan kita sentiasa bersyukur kepada dia. Bersyukur kepada Tuhan atas setiap yang ya dia berikan kepada kita. Oke. Okay. Di dalam ayat 11, dalam pembacaan kita tadi, dikatakan di sini, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kita sentiasa berjalan, kadang-kadang kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Pada masa itulah, apabila kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, pada masa itu kita akan jatuh. Tapi apabila kita sentiasa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kita, kita akan berjalan dengan penuh kekuatan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Okay. Banyak orang yang mempersalahkan keadaan di dalam kehidupannya, sebab dia tidak tahu bagaimana dia harus berjalan. Tetapi apabila kita minta Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kita, kita akan berjalan dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan akan kepada kita. Ada masalah mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah merasa buruk di dalam pemikiran kita. Bagaimana kita harus menghadapi keadaan dalam kehidupan kita? Itulah sebabnya kita harus sentiasa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kita. Okay. Jalan Tuhan itu jalan yang baik. Jalan Tuhan itu jalan yang membawa kepada kebebasan. Jalan Tuhan itu memberi kita kelepasan. Okay. Di dalam persoalan, di dalam godaan ataupun cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apabila kita meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kita, pasti Dia akan membawa kita ke jalannya yang benar, jalannya yang baik, yang akan membawa kepada kemenangan. Itu yang Raja Daud lakukan. Itu yang Raja Daud buat di dalam kehidupan dia. Dia sentiasa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada kita. Begitulah juga dengan kita pada saat ini. Okay. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan berharap kepada kekuatan kita sendiri. Jangan ingat bahwa kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dalam masa yang lama, kita boleh berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tahu semua apa yang kita buat. Tapi sebenarnya, tanpa Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan mampu berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan Tuhan yang menyertai kita, dengan jalan Tuhan yang Dia berikan kepada kita, saya percaya kita mampu untuk berjalan dengan penuh kekuatan, berjalan dengan penuh rasa bahwa bangga bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita sentiasa menantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Okay. Sentiasa menanti-nantikan Tuhan. Sentiasa berseru kepada Dia. Sentiasa menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Okay. Kita memerlukan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menantikan Tuhan untuk menguatkan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan untuk meneguhkan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan untuk sentiasa memberikan kekuatan, menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai kita. Oke. Okay. Kita banyak melihat keadaan di dunia pada saat ini. Okay. Pada saat ini, dunia kita tahu menghadapi keadaan yang sangat mengkhawatirkan kita pada saat ini. Tetapi, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, mari kita sentiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sentiasa datang kepada Tuhan, sentiasa berseru kepada Tuhan. Okay. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita, dan dekat dengan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, saya percaya, kita semua percaya bahwa Roh Kudus itu sentiasa menyertai kita. Di dalam kelemahan, Kita meminta Roh Kudus untuk menguatkan kita. Di dalam kesedihan, kita minta Roh Kudus untuk memberikan penghiburan. Oke. Okay. Jadi, mari kita sentiasa menanti-nantikan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kita sentiasa datang kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Jangan kita merasa merasa bahwa kita sudah cukup dengan apa yang kita ada pada saat ini. Tapi mari kita sentiasa mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Okay. Sentiasa berjalan di dalam rencana Tuhan. Sentiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Okay. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kerendahan hati itulah yang Tuhan mau supaya sentiasa ada di dalam kehidupan kita, supaya berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu diturunkan kepada kita oleh karena kita setia kepada Dia, oleh karena kita mempunyai sikap yang rendah hati kepada Dia. Seperti Raja Daud ini. Okay. Kerendahan hati Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, dia sentiasa taat datang kepada Tuhan. Sentiasa taat berseru kepada Tuhan. Sentiasa mengikuti firman Tuhan. Sentiasa mencari wajah Tuhan. Dan sentiasa menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan jalan yang benar kepada dia. Begitulah kita pada saat ini. Okay. Mari kita sentiasa menanti-nantikan Tuhan. Mari kita sentiasa melihat bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa yang benar-benar ajaib. Okay. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa bagi kita apabila kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Haleluya. Untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, sekali lagi saya katakan bahwa nantikanlah Tuhan. Kita nanti-nantikan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan keteguhan di dalam iman percayakan kita. Okay. Jangan kita merasa puas dengan keadaan kita pada saat ini. Jangan kita merasa puas dengan keadaan rohani kita pada saat ini. Tetapi kita terus minta Tuhan supaya tambah-tambahkan iman percaya kita kepada Dia. Kita terus meminta Tuhan supaya Tuhan mengajar kita. Tuhan sentiasa menunjukkan mukanya kepada kita. Haleluya. Firman Tuhan sampai sini untuk kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Beng pada saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya dalam mengenali setiap kasih karunia Tuhan. Kita tidak mengenal kekuatan pribadi, kita mengandalkan kekuatan Tuhan di balik semuanya. Kalau kita mengandalkan diri kita, sangatlah mudah bagi kita terjebak dalam kesombongan. Tuhan begitu mengasihi kita, ingin kita selalu mengakui merendahkan diri dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu cukup apapun keberadaan kita. Kadang-kadang kita minta lebih, kadang-kadang kita ingin sesuai dengan apa yang menurut kita lebih baik. Tapi Tuhan, ingat Rasul Paulus mengingatkan kita, kasih karunia-Nya cukup. Puji nama Tuhan, semoga setiap dari kita belajar ya, sepanjang tahun bulan ini kita akan belajar bagaimana kasih karunia Tuhan itu mengingatkan kita ketika kita mau menerima kasih karunia dalam Tuhan, mengenali dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau telah sampaikan dari hamba-Mu, Pak Jack Tuhan. Biarlah setiap firman yang dilepaskan boleh menjadi buah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun keberadaan kami, di tengah kelemahan kami, di tengah kekuatan kami, kami mau melihat Tuhan di tengah-tengah segala keberadaan kami, di tengah kedukacitaan kami, di tengah sukacita kami, Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Rendahkan hati kami, Tuhan, untuk kami boleh melihat kasih karunia-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin.